الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أشهد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelumnya kita minta maaf karena harus mengirim masyarakat untuk datang ke beberapa daerah dan di Indonesia tidak bisa tinggal lama kecuali dalam sekitar 17 hari karena termasuk ini mau umroh dan mereka adanya daurah itu sudah sebelum perang sebenarnya Allah ini tidak bisa terjadi kecuali pada akhirat ini dan sebenarnya mereka sudah menginginkan itu dilakukan setelah mungkin Syawal atau Dzulhijjah. Jadi karena waktu kita telepon langsung bahwasanya Ikhwan Indonesia diminta untuk segera diadakan dakwah, maka mereka segera datang. Tiga-tiganya saya telepon Syahaya, kemudian kawannya Syahaya Abu Dahda dan juga Syahid Zaid. Nah, memang tidak kita umumkan secara formal karena kita mengetahui bagaimana akar mereka orang Melayu yang mengharapkan segala cara. Lalu ketika Syekh Muhammad Malik, Syekh Hasan Pasunpai datang ke sini, kalian dengar sendiri bagaimana yang mereka berupaya untuk menghalangi datang ke Indonesia. Apalagi dalam tangan sekarang Papua berjadi yang jelas-jelas menghina Damat, Ahmad, dikatakan Safi dan lain sebagainya. Ini jelas keberadaan Ahli Sunnah untuk bisa berkumpul dan juga mutasibun. Jadi kalau yang datang dari Dhamma tidak diindahkan sama sekali. Padahal jelas-jelas Dhamma itu mereka tidak bisa mengatakan banyak Syahaya tidak alim. Sampai Ubaid sejarah sendiri mengatakan alim. Tapi apa? Syafih lisan. Yang jelek lisannya. Ya tidak ada yang mengingkari bagaimana keilmuannya. Itulah upaya-upaya untuk menjatuhkan keadaan Dhamma. Sementara di Dhamma sendiri, di Yaman sendiri, di dakwah yang tentang Dhamma itu semakin hancur-hancuran. Dan mereka para penguasa mengetahui bahwasanya Rais Ahli Sunnah itu Syahaya pimpinannya. Ya, sekali lagi kita tidak mengumumkan secara terang-terangan kalau mengetahui mereka itu memiliki makar yang busuk kepada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mereka sudah berbalik arah. Mereka dulu terbina di Dhammat semuanya dari para asatid. 80% itu dari Dhammat. Dari sekian banyak ratusan asatid hanya sedikit yang masih solid dengan dammat. Jadi bisa dihitung dengan jari. Dan ini pemberitahuan yang jadi hanya sebatas kita-kita saja, dan juga sebagian asatid. Ya, kita berangkat dari sini dengan Ustaz Asnur, dengan Al-Akh Imran, nah, juga dengan Tolhah. Kita datang gombong di sana karena kekurangan sopir. Nah, kemudian juga menyebut Ustaz Nafil, Nafil Rahman. Diperkirakan sampai Jakarta itu 6 jam 2 siang, karena saya tiba jam 3 atau setengah 4. Kedua Allah, ini jalan tolnya sebenarnya macet sampai berjam-jam sehingga kita terlambat. Alhamdulillah di sana juga ada Alam Ahmad Basalamah, ada juga Abu Aisyah yang menjemput duluan. Jadi Syekh datang, kemudian mereka sudah datang lebih duluan. Jadi, walaupun juga sempat tertipu dengan sebagian uang taksi, hanya sekedar telepon saja minta duit banyak. Dan juga tertipu dengan sebagian tentara di sana yang minta uang $40 Amerika. Itu sekitar 400.000. Nah, kemudian kita berjumpa dengan Pak ini dengan utusan dari tempat, kita bawa ke Cianjur. Sampai di sana sudah pertengahan malam sehingga tidak bisa ngisi. Dan di pagi harinya baru bisa ngisi sampai jam 10. Setelah itu melanjutkan ke Kuningan. Menurut informasi bahwasanya Cianjur Kuningan hanya 4 jam, ternyata ditempuh dengan 9 jam. Nah, jadi sampai sana sudah Isya. Kita salat maghrib, salat Isya, kemudian baru Masyaikh memberikan muhadharah. Dan di pagi harinya dari pihak Brebes meminta, akhirnya terjadi semacam adu argumentasi. Pokoknya Syekh harus sampai Brebes. Yang Kuningan pokoknya Syekh harus di sini. Muhadharah di pagi hari tetap di Kuningan. Kemudian bagaimana caranya kita pilah. Abu Dahdah yang pergi ke Brebes dulu, Syekh Zaid yang khutbah Jumat di Kuningan. Sampai dari pagi khutbah Jumat dan sebagainya, baca zuhur, dan baru Syekh Zaid. Kemudian menjelang maghrib melanjutkan ke Purbalingga, Ustaz Nur Khalis Abu Hussein. Sampai sana sudah pertengahan malam dan tidak bisa menghadir kecuali di pagi hari. Karena rencana tidak mampir ke Purbalingga, tapi karena ikhwah kita juga menunggu di sana sehingga kita berjumpa di sana. Setelah itu ke Gombong, Ustaz Nahlul Rahman, dari pagi sampai siang. Muhadharah dua syekh di sana, alhamdulillah juga ikhwah banyak. Di Kuningan, di Brebes juga. Di Brebes sudah punya masjid sendiri, tanahnya mungkin sekitar 1 hektar. Nah, luas di sana kalau ingin bangun perumahan gratis. Tapi nguruknya ini yang mahal. Jadi nguruk dengan beli tanah bersama, biayanya tinggi. Kalau tidak diuruk, ini banjir. Ya, masjidnya bagus. Di sana juga berkumpul banyak. Di Kuningan, kemudian juga di Brebes, kemudian di Gombong, banyak. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke Banjarnegara. Di sana ada Ustaz Yasir. Alhamdulillah juga masjidnya penuh dan sekarang membangun masjid baru. Setelah itu baru Nam ke Magetan. Di Magetan sudah tengah malam dan baru bisa ngisi. Nah, di pagi harinya selama 3 hari di sini, alhamdulillah bisa memberikan pelajaran yang lumayan banyak. Rencana sebenarnya sepekan di sini rencana, tapi karena syekhnya sedikit waktu di Indonesia, saya kita bagi. Selanjutnya ke Manuan, ke Surabaya. Di sana pertemuan dengan para asatidz, namun tidak mereka, tidak ada satupun yang datang. Dan kita sudah mensyarahkan dengan asatidz di sana, dengan para masyayikh. Kemudian melanjutkan ke Maros, Makassar, kemudian ke Maros, di Sulawesi. Khutbah Al-Amal Mkhadrah di Maros. Nah, kemudian setelah itu di ini waktu-waktu sore dan malam, ini di Maros, dan di pagi harinya di Makassar. Nah, kemudian sore harinya pergi melanjutkan ke Kendari. Kendari di tempatnya Ustaz Nur, di sana ada Ustaz Ahmad Al-Butani, dan berjumpa dengan asatidz yang lainnya seperti Abdul Wahab, juga Ahmad Kendari, Sadi dan lain sebagainya dari asatidz yang ada di sana. Alhamdulillah di sana jadi agak kayak hutan. Di masjidnya besar walaupun belum jadi, 20x20. Nah, masjidnya kurang 20x20. Dan juga sudah ada kaplingan. Berkumpul di sana dari beberapa penjuru, sehingga alhamdulillah ikhwan-ikhwan di sana banyak. Bermalam di sana dua malam. Dan di pagi harinya kita melanjutkan ke Ambon, namun singgah di Makassar dan pesawatnya terlambat. Rencana mau ngisi lagi di Makassar, qadarullah. Pesawatnya terlambat sehingga tidak jadi ngisi di Makassar kecuali sekedar tausiah setengah jam di rumah. Dan pergi ke Ambon. Dan di sana ada Ustaz Abu Usama. Alhamdulillah ini ikhwah di sana berkumpul. Jadi sampai di sana sore hari, asar, salat asar, dan mukhadarah sampai sampai malam. Dilanjutkan pagi hari sampai 10:30. Rencana ini dilanjutkan ke Balikpapan ke Ustaz Abdul Wahab. Namun informasinya ada sebagian masyarakat yang merusak perumahan yang mengganggu ketenangan di sana, sehingga khawatir dengan keadaan masyayikh nanti ketika di sana ada kekacauan. Walaupun setelah itu Ustadz Wahab ini telepon bahwasanya pihak kepolisian siap melindungi. Qadarullah, karena sudah di booking tiketnya sehingga tidak bisa singgah di Kalimantan. Lanjutkan ke Sumatera. Nah, saya tidak bisa mendampingi. Yang mendampingi yang kesana adalah Ustaz Fatli sama Ustaz Ali Abbas. Nah, rencana mau ngisi di Kisaran. Jadi malam tadi bertemu dengan Abu Turab dan lain sebagainya tentang masalah-masalah tersebut dibicarakan oleh para masyayikh. Lanjutkan ke Kisaran. Insyaallah sehari di sana dia Abu Tamim. Nah, dan nanti akan melanjutkan ke Bagan Batu. Mungkin di Bagan Batu sampai 2 hari karena akan dikelilingkan oleh masjid yang di Bagan Batu di Rombak. Masjidnya kemarin di Rombak, masjid yang baru. Perkiraan membutuhkan dana sekitar 300 juta. Nah, kalau kemarin tidak mencukupi karena sudah banyak yang tinggal di sana. Setelah itu nanti baru melanjutkan ke Jakarta. Jadi insya Allah Sabtu sore, siang nanti dari Bakar Batu dan menuju ke bandara di Rio sana, menuju Jakarta. Mungkin tiba di sana, dari sana jam 7. Insya Allah sampai Jakarta sekitar jam setengah sembilan. Dan di pagi harinya insya Allah akan ngisi di Jakarta, di ikhwah-ikhwah yang di Jakarta. Setelah itu nanti baru di enam pertengahan ya, sekitar jam setengah tiga sehnya ibadah hari Ahad tanggal 15 insya Allah ini akan melanjutkan ke Yaman. Nah, jadi pulang. Ini sekilas, dan sekilas perjalanan kita mengiring para masyayikh. Kemudian banyak yang bisa kita ambil karena bisa langsung tanya permasalahan-permasalahan kepada para masyayikh. Nanti bisa didengarkan di Darul Ilmi, website Darul Ilmi yang mengelola Ustaz Asnur. Di sana ada Abu Dar, ada yang lainnya, didengarkan dari awal sampai terakhir kajian-kajian, mulai dari Cianjur sampai nanti mungkin hanya sebatas sampai Ambon. Kalau mungkin nanti di Sumatera ada yang rekam, insya Allah nanti juga bisa didengarkan rekaman, bisa di download di apa, di Darul Ilmi. Nah, jadi fawaidnya sangat banyak sekali. Dan insya Allah masalah tarbiyatun nisa enggak dipermasalahkan. Nah, dan kemarin sudah kita tunjukkan sih, nah ini tempat untuk wanita demikian nih, tertutup ini. Kalau antum ingin lihat ke dalam, nanti kita tunjukkan. Tapi saya sudah, kami sudah cukup, sudah tahu keberadaan di sini. Nah, dan juga kita sebutkan bahwasanya di sini memang ada sebagian wanita yang memang tidak memiliki mahram. Nah, ada sebagian mungkin juga yang kontra dengan keluarganya. Yang waktu itu Rabbi menyebutkan demikian juga di tempat di sana ada 11 muhajirat. Ini perempuan-perempuan yang hijrah, yang mereka ada belum punya mahram, tinggalnya di masjid wanita, masjid khusus wanita. Nah, ini dalam keadaan roh dan tidak diusir, tidak dipulangkan. Kalau dipulangkan negara kafir lebih madaratnya lebih besar. Nah, insya Allah mereka bisa memahami keadaan ini, jadi tidak perlu nanti mungkin masalah-masalah tentang tarbiyatun nisa. Jadi kalau nanti mereka masih SMS kalian tentang tarbiyatun nisa, suruh ngam telepon langsung ke Syekh Zaid atau Syekh Haya atau nah, pengawalnya Syekh Haya di Abu Dahdah, saya telepon langsung. Ya, tidak usah banyak komentar. Nah, dan jangan membuat keributan. Dan juga Syekh memberikan nasihat supaya pembicaraan perselisihan, nah, baik itu masalah antara Indonesia ataupun yang lainnya, ini dihapus di internet ataupun di tulisan-tulisan. Nah, jadi kalau mereka nanti betul-betul melakukan, insya Allah akan kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya wa'alam nanti bagaimana terjadinya. Nah, yang jelas begitu, dan juga akan menasihati pihak-pihak yang didamat, yang mereka membuat kekeseruan. Termasuk ini website yang paling membuat kerusakan, ya, isnadnet. Ini diganti aja dengan ifsad, ini merusak. Kalau Abu Yahya yang tidak memiliki keilmuan sama sekali, yang dulu muridnya Askari, ini yang bikin rusak. Judul-judul yang sebenarnya apa saja tidak sebagaimana semestinya dibuat judul yang membuat perselisihan. Seperti kata-kata badik, apa Sulawesi, apa badik, apa. Nah, demikian pula dengan biawak Lamongan dengan biawak Arab, apa bedanya? Ini yang bikin permusuhan. Pembela TN dan sebagainya, apa pemuja TN, pemujaannya penyembah TN. Ini adalah karena kecerobohan dari pengelola Isnadnet, hanya perlu diluruskan. Jadi kalau enggak, kalian tidak usah lagi mengambil berita-berita dari Isnadnet, dibuang itu, dibuang ke comberan, ke tempat sampah. Nah, berita-berita dari Isnadnet. Jadi biar enam yang sama dengan sebelumnya, mulai Firman Hidayat yang sudah hengkang juga dari Banjarnegara, bahkan mengatakan-ngatakan apa anjing dan sebagainya. Rata-rata yang membuat enam Isnad kalau tidak punya ilmu, mereka merusak, termasuk Junaid Surabaya. Nah, katanya masalah di Indonesia perselisihan hanya masalah TN. Nah, ini orang-orang goblok itu kalau berbicara menjadikan kerusakan. Itu sekatal jahil kalau khilaf, kalau orang bodoh itu diam akan sedikit perselisihan. Dan juga nanti insya Allah akan kita sebutkan mungkin pertanyaan-pertanyaan kita ajukan ke Syekh Zaid atau berkaitan dengan tempat, ya mungkin nanti batal maghrib. Nah, sebatas yang kita ingat. Nah, karena kita juga tidak apa istilahnya menulis secara keseluruhan, dan terkadang yang terjemahkan, kalian tahu untuk menerjemahkan itu tulisannya selesai, menerjemahkan nggak bisa dibaca. Nah, tulis yang apa cepat. Nah, jadi cepat. Jadi kalau di sini alhamdulillah saya tidak menerjemahkan, tapi di tempat lain saya menerjemahkan. Nah, itu di Ambon, di Kendari, ataupun di Sulawesi, di Brebes, di mana-mana kita menerjemahkan. Nah, di sini alhamdulillah banyak yang menerjemahkan. Nah, baik, insya Allah nanti tetap Sahih Bukhari tetap berlangsung. Nanti kita disebutkan mungkin masalah-masalah yang kita ajukan. Nah, berkaitan ilmu fikih ataupun yang lainnya. Nah, apalagi sudah mau liburan, ya. Sudah ini waktunya ujian, ya. Ini ujian. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya sampai di sini.